الحمد لله الله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم لبعث به حفظ الله سبحانه وتعالى مع نور مع ربحان ستيام تتك سمدر شحيا كبدا كتا أربع أربعين كتورنا نالا كنبا سيا كتاك ستيام أربع أربعين ينقرأي سمدر شحيا ستيام تتكنا أربع أربعين ينقر مكتي تلتنا الإلهي ينقرد أدن مع أبدي mereka mendapat keridhaan Allah dan mereka ditawarkan keridhaan Allah setiap detiknya dan keridhaan Allah lebih agung dari seribu samudra cahaya keridhaan maharaja langit dan bumi melebihi sekedar anugerah dan semua surga beserta isinya sebagaimana riwayat sahih Bukhari. Ketika para ahli surga telah masuk ke dalam surga dengan kenikmatan yang belum pernah mereka lihat, mata ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatala 'ala qalbi bashar, satu bangunan konstruksi istana kemegahan yang multi mewah yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam pemikiran, merupakan satu penciptaan Allah yang multi megah abadi untuk hamba-hambanya. Namun ketika mereka telah sampai ke istana-istana kemegahannya masing-masing, Allah memanggil mereka, ala rabbikum afdal min dzalik, maukah kalian aku beri yang lebih dari ini? Maka berkatalah para ahli surga, kami penuh dosa dan kau maafkan kami dan kau masukkan kami ke dalam surga. Barangkali jika kau menghisab kami dengan perhitungan yang sangat keras, kami pasti di dalam neraka. Ini sudah kami dapatkan kemewahan dan istana keabadian yang kekal, apalagi anugerah lebih besar dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kata Allah wahai seluruh ahli surga, anugerah yang lebih besar dari ini, aku pastikan cintaku dan ridhaku untuk kalian, dan aku tidak murka pada kalian selama-lamanya. Inilah anugerah yang termahal, dan ini ditawarkan setiap detik dalam hidupmu. Sang Maha Pemberi anugerah dan Maha Melimpahkan anugerah menawarkan keridhaannya, melamarmu untuk sampai kepada kasih sayang. Demikian maksud diberi kita setiap nafas, demikian maksud kita diberi kita suara dan bibir dan lidah untuk bergetar mendekatkan diri ke hadiratnya, mensucikan namanya yang dengan itu kita tersucikan, memuji namanya yang dengan itu kita akan dijadikan yang terpuji, memohon pengampunan kepadanya yang dengan itu kita diampuni, dan berbuat baik kepada kerabat dan sahabat yang dengan itu kita disayangi oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maharaja alam semesta yang menguasai jagat raya ini memuliakan kita dengan kemanjaan yang melebihi dari segenap kasih sayang. Ditawarkannya kasih sayangnya kepada para pendosa seperti kita ini, ditawarkannya pengampunan bukanlah para pendosa yang meliputi umis pengampunan, tapi justru Allah yang para hamba pendosa perbuat dosa padanya, Allah yang tawarkan maafnya. Kau sudah buat salah padaku, sini kutawarkan maafku, datanglah kepada maafku. Inilah yang maha baik dan maha penyantun Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian perlakuan Rabbul Alamin kepada para pendosa

Semoga Allah menghambatnya dengan kasih sayang dan rahmatnya yang tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbuat sesuatu di hari kiamat akan dipanggil dengan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ahlu siyam riya min babi Ar-Rayyan, wa ahlu salat riya min babi sadaqah, wa ahlu sadaqah riya min babi sadaqah. Orang-orang yang banyak bersedekah dipanggil dari pintu gerbang surga yang bernama pintu sadaqah. Mereka dipanggil dari pintu gerbang yang bernama Ar-Rayyan. Orang yang banyak melakukan salat, mereka dipanggil dari pintu gerbang salat. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Bisakah seseorang dipanggil dari semua pintu? Dia banyak sedekah juga, dia banyak salat sunnah wajib juga, dia banyak puasa juga." Rasul berkata, "Na'am." Wajib takut amin ya Allah. Betul, bisa dipanggil dari semua pintu, dan aku berharap engkau di antara mereka. Radhiyallahu anhu wa Allah ala Rasulillah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa Allah wa ala jami ulama ar-rasyidin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu jannatun, puasa itu adalah benteng penghalang." Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari menjelaskan maksudnya penghalang dari neraka dan keburukan Allah. Karena orang yang berpuasa itu pasti dicintai Allah. Kenapa bisa pasti dicintai Allah? Lihat hadis selanjutnya. As-siyamu jannatun ini berkata lalu rusyata mahu faliyakul jini sahbir mahatai. Jangan sesekali berucap kalimat-kalimat yang hina saat puasa juga di saat yang lain puasa. Tapi di saat puasa usahakan lebih lagi, jangan mencaci, jangan membunyi, jangan mengumpat, jangan bicarakan aib orang lain. Faliyar pun faliyar jahat. Jangan pula berucap kalimat-kalimat yang menipu orang lain, kalimat-kalimat yang hina. Wa ini merupakan kata aku awsyata mahu falyakul inni sa'im inni sa'im aw yakul inni sa'im al-adhan. Kalau ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mengajaknya bertengkar, jawablah, sungguh aku puasa, sungguh aku puasa. Kecuali kalau sampai nyawanya panjang. Kalau nyawanya panjang, batal al-umrah di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya jiwa harus dipadamkan dari emosi semampunya di saat kita berpuasa Ramadan. Jiwa yang padam dari emosi adalah jiwa yang paling banyak diberi rahmat oleh Allah, bukan tidak boleh marah. Buktinya perang Badar al-Ukhra tanggal 17 Ramadan bulan puasa. Tapi jiwa mereka tidak dipenuhi emosi. Jiwa mereka dipenuhi keinginan agar orang-orang itu masuk kepada kembali kepada kemuliaan orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipenuhi emosi dan amarah hatinya, karena hati mereka betul-betul bersuci daripada sifat amarah dan hawa nafsu. Semacam kemuliaan-kemuliaan para sahabatul akhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan mereka-mereka ulama rasyidin dan lainnya, kesemuanya itu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang mulia. Hingga ketika seseorang telah terjatuh pedangnya yang berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya tidak mau menyerangnya. Orang itu meludahi wajahnya, "Bunuh aku." Malah Sayyidina Ali pergi. "Kau sudah mengalahkan musuhmu, sudah jatuh pedangnya, kenapa kau pergi?" Dia meludahi wajahku. "Kalau mau membunuhnya atau membunuhnya, aku takut hal itu terjebak pada hawa nafsu dan amarah." Ini Sayyidina Ali yang ditarbiyah oleh Sayyidina Muhammad SAW, oleh kita.

الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من المؤمنين. Hadirin hadirat berjalan, saya adalah satu riwayat yang diriwayatkan di dalam riwayat yang tiga orang-orang yang telah masuk ke dalam surga, lihat di antara mereka wajah-wajah yang masih tidak tersenyum. Para malaikat berkata, kenapa kalian belum yang gembira sedangkan di sini adalah tempat kegembiraan yang abadi? Mereka berkata, kami ingin melihat keindahan Allah. Allah tidak, kami belum diberi kesempatan melihat keindahan-Nya Allah. Maka malaikat ditanya oleh Allah, apa yang mereka minta wahai para malaikatku? Malaikat menjawab, Rabbi, mereka ingin melihat keindahan-Nya. Sedangkan mata mereka selalu berbuat maksiat. Mata mereka selalu memandang, banyak memandang hal-hal yang haram di muka bumi. Tidak pantas melihat keindahan dan memahai Allah. Maka Allah berkata, singkapkan tabir yang mengharami itu dengan mereka, karena mereka telah menghadirkan air mata itu berjumpa denganku. Biarkan mereka melihat keindahan dan pastikan mata kami memandang keindahan dan Allah. Dan berjalan di bawah kaum hadirin hadirat, semoga Allah menyenangkan beban-beban kita. Acara kita malam 17 Ramadhan semoga sukses. Acara Haul Ahlul Badr kita akan mengadakannya insyaAllah di Masjid Teti pada tanggal 6 September 2021 nonton malam 17 Ramadhan. Jika tidak ada perubahan tanggal Ramadhan dari Bapak yang ramah, jadi pastinya tanggal 1 Ramadhan belum tahu. Kira-kira 6 September malam 17 Ramadhan di Masjid Ati tahun 2001 dan kabar telah disampaikan kepada Guru Mulia kita Al-Alamah Al-Musni Cakabi Umar bin Adil, dan beliau mengatakan mati sini akan menjadi barakah Masjid Ati. Majlis malam 17 Ramadhan itu akan menjadi keberkahan besar bagi bangsa ini. Ini menunjukkan insyaAllah yang hadir lebih banyak dari malam Nisfu Sya'ban. Amin. Allahumma amin. Semoga acaranya sukses. Dan semoga Allah memberikan segala kemudahan di dalam segala permasalahan yang muncul dan rintangan yang datang kepada kita dalam acara ini dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Allahumma amin. Kita teruskan dengan renungan Ramadhan dan Mukarram. Kita penuhi keagungan Ramadhan. Ramadhan bersyukur. Marhaba ya shahr Ramadan, marhaba shahr ibadah, marhaba ya shahr Ramadan. mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Karena umumnya, marilah kita tutup pengajian kita dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma tabarakal jalal fiddi wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa sahlatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwa ila al-lisan wa amal adab wa tawbatan qasirat wa nasiban min al-jannah wa rudurna nadara ila wajhika al-karim. Allahumma ij'alna min al-muttaqin min as-salihin min al-mutawakkilin min al-muqarribin min al-mukhlisin ya mughithal qulub Allah.